Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, jamaah salat maghrib yang saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqamah di dalam agama ini, istiqamah di dalam talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, pada kesempatan malam hari ini yang sebagaimana telah berlalu dalam kajian-kajian kita, pembahasan kitab Riqaq dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari, yaitu salah satu bab di dalam apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kami menyempatkan sedikit waktu untuk bermudzakarah dengan sebuah hadis yang hadis tersebut terdapat dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari tetapi tidak di dalam pembahasan yang kita bahas di dalam bab kitab Riqaq tersebut. Hanya saja hadis ini adalah di dalam bab yang lain dan terkhusus di dalam apa yang akan kita bahas ini, sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tersebut adanya banyak faedah yang ternyata terkandung dalam hadis tersebut, sehingga sedikit kita tidak melanjutkan kitab Riqaq untuk kesempatan kali ini, tapi kita berpindah kepada hadis yang lainnya. Kenapa saya pilihkan hadis tersebut? Karena terpacu bagi diri saya untuk bisa mengambil faedah dari hadis tersebut, dan demikian semoga bermanfaat bagi para hadirin sekalian. Karena ini terkait dengan mungkin ada sebagian pertanyaan di kalangan ikhwah juga terkait hukum-hukum yang berkaitan dengan hadis tersebut. Ya. Terlebih juga kemarin kami mengalami sendiri, ya. Mungkin yang bersama Ana, mungkin Abu Lutfi, terkait kejadian apa masuknya lalat di dalam bejana air minum kita. Ya kan gitu ya. Tapi bukan berarti ini adalah dalam rangka untuk adanya tendensi atau tujuan yang lain, tidak. Tapi semata-mata kita ingin untuk mengkaji dan mempelajari hadis tersebut, sehingga saya ingin terpacu untuk semakin mendalami hadis tersebut sehingga kita pun mengetahui hukum-hukumnya. Ya. Ternyata luar biasa, masya Allah, hadis tentang masalah lalat ini. Ya, sehingga mungkin dalam kesempatan kali ini kita menyempatkan untuk mencoba mempelajari bersama kandungan hadis yang berkaitan tentang masalah lalat ini. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, mungkin sudah terbetik dalam benak antum semuanya, para hadirin semuanya, terkait dengan hadis masalah lalat ini yang mungkin pernah kita singgung dalam beberapa kajian, bagaimana sebagian musuh-musuh Islam mencemooh, mencela umat Islam dari sisi ini. Ya, ini umat Islam, kaum muslimin itu jorok. Ya. Masa demikian? Ya. Masa umat Islam demikian keadaannya, ngikuti nabinya di dalam masalah lalat. Ya. Maka sampai-sampai di antara musuh-musuh Islam menggunakan kaki tangannya dari kalangan kaum muslimin mencemooh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang semisal dengan ini, baik yang berkaitan dengan masalah ini atau yang semisal dengannya. Menganggap tidak masuk akal, menganggap umat Islam itu jorok, kotor. Ya, bahkan mengatakan bahwasanya ya, saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada Sahih Bukhari. Ya. Saya lebih percaya, kata dia, lebih percaya kepada dokter kafir karena menurut mereka, mereka sudah melakukan penelitian dengan teknologi yang luar biasa, tapi tidak ditemukan sebagaimana apa yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis tersebut. Apa hadis itu? Mari kita simak bersama dan kita baca, dan setelah itu kita akan sebutkan beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di dalam kitab Syarah Bulughul Maram. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Bulughul Maram hadis yang ke-12. Kalau dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, hadis ini disebutkan dalam hadis yang ke-4000. Hadis yang ke-5782. 5782. Ya. Baik, kita simak bersama hadis tersebut dan kita baca dan kita pelajari. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, karena kenapa kita menyebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar? Karena ini kebetulan yang saya pegang kitab Bulughul Maram. Dalam hadis yang ke-12 beliau mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersabda, atau berkata beliau, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a dzubabu, apabila hinggap seekor lalat, fi syarabi ahadikum, dalam minuman salah seorang di antara kalian, falyaghmishu, maka celupkanlah lalat tersebut. Thummal yanzi'hu, setelah dicelupkan kemudian apa? Kemudian diambil. Thummal yanzi'hu, kemudian cabutlah, maksudnya apa? Diambil. Ya, diambil ya, tentunya dibuang. Ya, dikeluarkan. Setelah dicelupkan kemudian diambil. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wal ukhra shifaan. Karena sesungguhnya dalam salah satu dari dua sayap lalat tersebut ada penyakitnya, ada racunnya. Rasul menyebutkan apa? Salah satu sayapnya tersebut ada racunnya, ada penyakitnya. Wa fil akhari syifaan. Sedangkan yang satunya, sedangkan sayap yang satunya adalah ada obatnya, ada penawarnya. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. 6. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, satu persatu kita akan bahas, mulai pembahasan terkait bahwasanya perkara yang penting kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim, sebagaimana disebutkan oleh para ulama terkait dengan hadis-hadis yang seperti ini dan yang semisalnya, maka kita wajib untuk beriman bahwasanya di dalam beragama jangan kita melandaskan diri kita dengan akal, semata-mata dengan akal. Maksudnya apa? Kalau menganggap perkara tersebut tidak masuk akal, jangan ditolak. Jangan kemudian, wah ini gak masuk akal, berarti saya gak beriman. Bukan demikian. Iman itu, ya, walaupun bertentangan dengan akal, wajib kita beriman. Padahal sebenarnya, seorang yang beriman dengan iman yang sebenarnya, tidak akan bertentangan dengan akal. Akal yang apa? Akal yang sehat. Adapun, apabila akal tersebut berpenyakit, atau akal yang tidak sehat, maka akan senantiasa bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akal yang sakit tersebut, akal yang berpenyakit tadi, terpenuhi oleh hawa nafsu. Ya, sedikit-sedikit, wah gak masuk akal. sedikit-sedikit tidak cocok dengan akal, sedikit-sedikit tidak relevan, tidak bisa diterapkan pada zaman sekarang ini. Takarannya apa? Tolak ukurnya apa? Karena akal. Padahal akal manusia terbatas. Islam menempatkan akal manusia untuk berpikir, tetapi tetap ada batasan-batasannya. Ya. Dalam perkara-perkara yang tidak boleh kemudian kita berpikir dalam perkara tersebut, ya, maka kita pun menghindarkan diri dari perkara tersebut. Membayang-bayangkan bagaimana Allah misalnya, menghayalkan tentang Allah, maka tidak boleh. Kita beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah ada. Dialah yang menciptakan kita semuanya, dan dialah zat yang maha kuasa. Maka tetap manusia itu terbatas, tidak mampu dia untuk ada batasan-batasan yang dia tidak bisa melebihi dari takarannya sebagai akal yang lemah. Maka dalam posisi ini perlu kita ketahui posisi akal menurut syariat. Islam tetap menempatkan akal sebagai alat untuk berpikir, memuliakan akal manusia, tetapi tetap pada batasannya. Maka oleh karena itu beragama ini tidak berdasarkan dengan akal. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Lau kana dinu birra'yi lakana aswalal khuffi aula bil masyi min a'lahuma." Kalau seandainya agama ini dibangun di atas akal, maka niscaya mengusap khuf, mengusap sepatu, ya, di dalam berwudu, ya, ini khususnya bagi orang yang menggunakan khuf ketika musafir misalnya selama 3 hari 3 malam, dia diberikan ruhsah untuk memakai sepatu atau kaos kaki, tidak melepasnya ketika berwudu, ya, maka dia boleh mengusap. Mengusapnya apa? Bagian atasnya atau bawahnya? Bagian atasnya. Misalnya sepatu, ya bagian atasnya. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Ketika memakai sepatu atau kaos kaki tadi yang mau diusap tadi, sebelumnya dia sudah bersuci, sudah berwudu sebelumnya. Maka dari waktu misalnya zuhur, dia menggunakan sepatu tersebut, ya. Kemudian dia batal, ya. Maka ketika asar, ya, maka dia ketika meniatkan untuk menggunakan sepatu tadi, bagi seorang mukim sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam, musafir itu yang melakukan perjalanan jauh, ya, maka dia boleh. Seperti misalnya ini terjadi pada daerah-daerah yang mengalami musim atau terjadi musim dingin, ya, kadang-kadang berat untuk melepas sepatu lagi, ya, bagi seorang yang mukim tinggal pada suatu tempat tersebut, tidak melakukan perjalanan jauh, 1 hari 1 malam, ya, kalau mau lanjut lagi diperbaharui, ya, dilepas lagi, kemudian bersuci dengan wudhu secara syar'i, dibasuh kakinya, dicuci kakinya, kemudian setelah itu apa? Dipakai sepatu atau kaos kakinya tersebut. Lah, mengusap sepatu ini atau khuf tadi, khuf sebenarnya adalah sepatu dari kulit, ya, semacam sepatu yang khusus, ya. Tapi ini boleh juga berlaku pada segala sesuatu yang menutup kaki seperti kaos kaki dan yang semisalnya. Maka mengusap ketika wudu di sini, ya, ya, tidak dibasuh, ya, karena menggunakan sepatu. Mengusap di sini bukan pada bagian bawah, karena secara akal yang kotor yang mana? Yang bawah, ya enggak? Bawah sepatu kan yang kotor kalau secara akal. Tapi secara syariat ketika berwudu tadi, yang diusap apa dalam syariat adalah bagian atasnya. Maka sebagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengusap wa masaha bidahiri khuffaihi. Beliau mengusap pada bagian atas kedua sepatunya beliau tersebut. Bukan bagian bawah. Padahal secara akal apa? Yang kotor bagian bawah. Ya. Kalau kadang ada orang ngakal-akali itu enggak ketemu akhirnya, ya. Ya, masa sih? Ya, sedikit-sedikit didasari dengan akal. Loh, yang kotor kan bawahnya. Nah ini makanya agama itu tidak dibangun di atas akal, ya. Uang secara kegiatan atau perkara-perkara yang sifatnya dunia pun ada yang seperti ini. Misalnya orang yang sakit mata, ya, suntiknya kan bukan bagian matanya juga. Gak mesti gitu loh, gak mesti semua harus pada posisi itu gitu loh. Bersihkannya misalnya kotorannya adalah di bawah sepatu, kemudian bersih di bawahnya, enggak. Uang yang sakit mata datang ke pak dokter, "Pak dokter, saya sakit mata." Ya, misalnya disuntik, suntiknya pun enggak di mata kan gitu. Ya. Ya, di bagian yang telah ma'ruf, telah dikenal di dalam masalah atau tempat di mana seorang disuntik tersebut. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ini kalau seandainya seorang mengedepankan dengan akal, maka sesungguhnya tidak akan selesai, ya, karena terbatas dia. Maka oleh karena itu kita beriman dengan apa yang telah digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka demikian juga dengan hadis ini, bahwasanya kita telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minun, dan tidaklah demi Rabbmu tidaklah mereka dianggap beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka manusia menjadikan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sebagai pemutus dalam perkara dari apa yang mereka perselisihkan di antara manusia. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati dalam apa yang ada dalam diri-diri mereka adanya rasa berat. Harajan itu adalah rasa berat, ya. Mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan sepenuh ketundukan. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ini terkait dengan pondasi di dalam memahami ayat ataupun hadis yang semisal dengan hal yang seperti ini. Maka demikian kita tidak pernah melihat atau belum pernah melihat, ya, jannah maupun nar, itu belum pernah kita melihat surga maupun neraka, tetapi telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka wajib kita beriman. Jangan kemudian kita nunggu melihat surga dan neraka baru kita beriman, ya. Baru akhirnya nyesel. Kenapa? Karena enggak bisa balik lagi ke dunia kalau sudah lihat surga ataupun neraka. Kan gitu, ya. Maka sungguh seorang itu tidak bisa balik lagi ke dunia untuk kedua kalinya, ya. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka inilah sifatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka oleh karena itu dikatakan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, adalah orang-orang yang mereka itu beriman dengan perkara yang gaib. Apa perkara yang gaib? Perkara yang belum pernah dia lihat, tapi sudah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Iman kepada hari akhir, ya, ditegakkannya hari kiamat. Iman kepada surga dengan berbagai kenikmatan yang ada dalamnya. Iman kepada adanya neraka dan apa yang ada di dalam azab, di dalamnya berupa azab. Kita beriman walaupun kita belum pernah melihat. Inilah. Maka oleh karena itu Allah menyebutkan tentang di dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, yang merupakan petunjuk bagi siapa? Yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan itu adalah petunjuk bagi siapa? Bagi al-muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa di antara sifat-sifat orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mereka senantiasa beriman dengan perkara-perkara yang ghaib, perkara yang belum pernah dia lihat. Ya, beriman dengan hari akhir, beriman dengan apa yang ada setelahnya, atau apa-apa yang ada pada hari kiamat tersebut, dari ahwal yaumil kiamat, dari kengerian-kengerian pada hari kiamat. Demikian juga surga dan neraka yang telah kita sebutkan. Demikian juga beriman dengan azab kubur, itu termasuk bagian dari iman kepada hari akhir, ya. Kita belum pernah melihat apa yang ada dalam alam barzah, ya, alam kubur, tetapi kita wajib beriman, ya. Inilah menunjukkan keutamaan orang yang bertakwa, yang dia beriman kepada perkara yang gaib, yang itu menjadi, yang Al-Quran tersebut menjadi petunjuk baginya di dalam kehidupannya. Yang Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi orang tersebut ketika apa? Dia bertakwa dalam keadaan memiliki sifat-sifat, diantaranya adalah beriman dengan perkara yang gaib, ya. Bukan berarti sebagian orang mengatakan iman kepada perkara gaib katanya berarti kemudian memberikan sesajian kepada penunggu pohon yang dikeramatkan misalnya. Oh, saya ini beriman kepada perkara gaib, jadi tak kasih sesajian kepada pohon yang dikeramatkan, saya kasih kepada yang bau reksa misalnya. Nah, ini bukan, justru syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah bukan suatu yang sepele, bisa menjadikan seorang keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kita kembali kepada perkara tadi atau hadis ini, bahwasanya apabila ada sebuah lalat dalam bejana salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, fal yagmishu. Di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pengertian atau apa yang disebutkan oleh Rasul fal yagmishu di sini, maka celupkanlah, alimna annahu labudda ayyakuna syaraban ma'ian. Maka menunjukkan di sini, maka kita tahu dengan penyebutan Rasul di sini, maka celupkanlah, menunjukkan bahwasanya media yang dihinggapi oleh lalat tersebut adalah sesuatu yang sifatnya cair, benda cair, ya, bukan benda padat, ya, atau mungkin setengah padat misalnya, tapi benda cair yang ma'ruf, air, ya, air teh, air kopi dan yang semisalnya. Kenapa? Karena disebutkan oleh Rasulullah, celupkanlah. Mencelupkan sesuatu tidak mungkin kecuali pada benda cair, kan gitu. Li'anna ghairal ma'i la yumkin ghamsuhu. Ya, ini menunjukkan fikihnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena sesungguhnya selain benda cair itu tidak mungkin untuk dicelupkan. Ya, misalnya kerupuk dihinggapi oleh lalat, ya, dicelupkan enggak mungkin, kan gitu. Ya. Atau roti, ya, brownies misalnya. Ya, enggak bisa kita mencelupkan pada perkara tersebut, ya. Kalau membenamkan, ya, kalau membenamkan dalam bahasa kita. Tapi ini maksudnya fal yagmisu di sini, celupkanlah dalam benda cair. Idzan asyrabul ma'u fa mathalan al'asal syarabun hal yughmas fi. Nah, sekarang ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan di antara kita. Kalau begitu, ini disebutkan oleh beliau, maka yang dimaksud di sini adalah minuman yang sifatnya cair atau benda cair. Maka sekarang ada pertanyaan mungkin terkait dengan masalah madu. Ya. Bagaimana, apakah kalau madu ini kita juga disyariatkan untuk kemudian mencelupkan pada madu tersebut apabila dihinggapi oleh lalat? Ya. Karena secara zahir kan memang sesuatu yang encer, kan gitu. Madu kan encer. Ya. Walaupun sepadat-padatnya, maksudnya sekental-kentalnya madu, ya tetap termasuk benda encer. Ya. Tapi dia tidak termasuk benda cair seperti air minum atau air putih atau air teh atau air susu dan yang semisalnya. Maka bagaimana yang seperti ini, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la yumkin ayyuk masafi. Kalau madu tidak mungkin untuk dicelupkan karena lengket, kan dia. Ya. Ketika dicelupkan nanti akan lengket dia pada madu tersebut. Maka tidak mungkin. Ya, tidak masuk dalam kategori yang dikatakan benda cair di sini. Allahumma illa in ja'alta ma'ahu ma'an aw labanan fayumkin. Kecuali kalau kamu menjadikan madu tadi, ya, dicampur dengan air, menjadi air madu. Nah, itu beda urusannya. Ya, air madu dihinggapi oleh lalat. Nah, ini masuk dalam apa yang disebutkan Nabi tadi. Atau labanan, aw labanan, ya, atau susu, ya, susu campur madu. Ya, mungkin ya. Mungkin kan ada STMJ, susu madu telur jahe, susu telur madu jahe, ya. Nah, maka yang seperti ini mungkin, fayumkin, maka yang seperti ini mungkin untuk kemudian dicelupkan, ya, dalam dalam bejana tersebut, ya, dalam air tadi atau benda cair tersebut. Tapi kalau masih madu yang murni, maka tidak disyariatkan untuk mencelupkan padanya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Ala kulli hal al hadits yadullu ala syarab alladhi yumkin ghamsud dubab fi, kata beliau. Maka kesimpulannya bahwasanya hadits ini menunjukkan bahwasanya minuman atau benda cair inilah yang memungkinkan untuk lalat dicelupkan padanya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tsummal yanzihu. Kemudian cabutlah, secara bahasa naza'a yanzihu itu mencabut. Maksudnya apa? Mengambil. Yakni yukhrijuhu minas syarab, maknanya adalah mengeluarkan lalat tersebut dari minuman tadi. Setelah dicelupkan kemudian diambil, dikeluarkan, ya. Jangan dicelupkan kemudian dibiarkan. Wah, bagus ya. Ya, kayak akuarium lalat nanti. Ya. Bukan demikian, tapi diambil, ya. Setelah dicelupkan kemudian setelah dicelupkan, ya, langsung setelah itu dikeluarkan. Li'alla yaqa'a fis syarab, sehingga tidak tenggelam di dasar minuman tersebut. ya. Jangan sampai dibiarkan, nah sudah kan sudah ada penawarnya, ya. Nanti lupa dibiarkan, apalagi kalau kopi nggak kelihatan hitam, tahu-tahu ada yang nyangkut di tenggorokan. Nah, maka dikeluarkan, ya, setelah dicelupkan, waktu itu juga langsung dicelupkan kemudian dikeluarkan, ya, jangan dibiarkan. Tayib, kemudian kata beliau, fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari syifaan. Sesungguhnya di dalam salah satu, ya, atau sebelumnya kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ya, setelah menyebutkan tsummal yanzihu, nah kemudian beliau mengatakan fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari syifaan. Sesungguhnya dalam salah satu di antara dua sayap nyamuk tersebut ada penyakitnya dan yang satunya ada penawarnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah perkara yang sangat-sangat riskan, yang kadang-kadang sebagian di antara orang-orang yang lemah imannya, dia dalam posisi yang seperti ini tidak kemudian menerima dengan legowo, tidak menerima dengan tulus, tidak tunduk kepada apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, itu bukan ucapan yang kita yang dibuat-buat. Bahkan ada sebagian orang yang dia sudah dinisbatkan sebagai seorang ahli ilmu oleh sebagian pengikut mereka, mengatakan bahwasanya saya lebih percaya kepada dokter kafir daripada Sahih Bukhari. Ya. Kenapa? Karena menganggap bahwasanya dokter kafir telah meneliti dengan teknologi yang tinggi, yang luar biasa. Ya. Loh, ini kok Rasul menyampaikan seperti tidak mungkin, ya, nggak masuk akal. Ya, akhirnya dia mengucapkan dengan kata-kata yang sangat berbahaya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sehingga telah kita bahas bahwasanya kita, disinilah kita tempatnya untuk beriman kepada apa yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul hakikatnya adalah wahyu. Jangan lupa ini, ya, dalam surat An-Najm yang sering kita ingatkan, sering kita ulang, ya. Karena sebagian manusia memberikan syubhat dengan berbagai propaganda-propaganda mereka, mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu manusia biasa, kemudian menyepelekan dari apa yang disabdakan oleh Nabi. Kita katakan na'am, benar bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia biasa, tetapi beliau dimuliakan oleh Allah sebagai utusannya, dan beliau diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang beliau ucapkan, dari apa yang beliau sabdakan. Itu hakikatnya adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau, bukan dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu, tidak lain yang beliau ucapkan itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada beliau. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Isya jam berapa? 28. Berarti kurang sekitar 6 menit, 12 menit. Oh ya, 28. 6. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama adalah syumulus syariah al-islamiyah, menunjukkan kesempurnaan syariat Islam. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam syarah Bulughul Maram. Sumulus syariah al-islamiyah fi bayani amradil abdan wa bayani amradil qulub. Bahwasanya kesempurnaan Islam yang telah menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang sifatnya zahir maupun sifatnya batin. Jadi Islam itu tidak hanya membahas masalah batin saja, tapi juga perkara yang sifatnya zahir. Ya, termasuk di sini hadis ini Rasul telah mengabarkan, ya, 1400 tahun yang sebelum kita, ya. 14 abad sebelum kita telah mengkhabarkan, ya, telah mengkhabarkan yang seperti ini tanpa beliau, ya, belajar di fakultas apa biasanya yang seperti ini, mungkin fakultas biologi atau, ya, yang semisalnya, ya, tidak pernah menjadi peneliti, ya, tapi beliau bisa mengkhabarkan, tidak lain itu adalah merupakan wahyu dari Allah, tidak mungkin itu muncul dari diri beliau sendiri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah menunjukkan kesempurnaan Islam. Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang zahir maupun yang batin. baik terkait dengan penyakit-penyakit hati maupun penyakit-penyakit yang sifatnya ada pada fisik manusia. Baik secara global disebutkan secara umum atau secara rinci. Ya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sampai-sampai masalah buang hajat aja diatur dalam Islam, kan? Demikian telah kita ketahui bersama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, di mana Salman Al-Farisi ketika itu ditanya oleh sebagian ahlul kitab, sebagian orang-orang Yahudi ketika itu, ya, dari kalangan ahlul kitab, mengatakan qad 'allamakum nabiyyukum hatta al-hira'ah. Dia mengatakan, menyoal Salman Al-Farisi, sahabat yang mulia, apakah memang benar bahwasanya nabimu juga mengajarkan tentang masalah cebok, masalah buang hajat, yaitu bersuci ketika buang hajat. Masalah qiraah itu adalah masalah bersuci ketika buang hajat. Kalau bahasa kita adalah bersuci, atau cebok tersebut diajarkan dalam Islam oleh nabi kamu. Demikian. Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, ajal, iya. Nahana an nastaqbilal qiblata bighaitin lighaitin aw baulin aw an nastaqbila aw an nastanjia bil yamin aw an nastanjia bi raji'in aw azmin. Benar, nabi kami melarang atau mengatur yang seperti ini, mengatur masalah bersuci. Ya. Dan nabi kami melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang hajat, buang air besar maupun buang air kecil. Ya. Rincian masalah ini dalam masalah fikih, mungkin di antara antum sudah mempelajarinya. Ya. Demikian juga dilarang untuk bersuci dengan menggunakan tangan kanan. Ya. Diatur dalam syariat Islam, tangan kanan digunakan untuk makan, malah digunakan untuk bersuci. Ya. Demikian juga termasuk dalam hal ini adalah ketika dimakruhkan bagi seorang untuk ketika buang air kecil, ya, atau buang hajat, ya, memegang kemaluannya, ya, memegang kemaluannya ketika dia dalam keadaan buang air kecil. Ya. La yamusanna dzakarahu wa huwa yabul. Ya. Dan janganlah seorang memegang kemaluannya sedangkan dia dalam keadaan buang air kecil atau dalam keadaan kencing. Au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga au 6 wa nahana an nastanjia bi aqal min thalathati ahjar, belum disebutkan tadi. Dan kami demikian juga dilarang untuk bersuci kurang dari 3 batu. Yaitu dengan apa? Istijmar. Istijmar itu bersuci ketika tidak adanya air dengan menggunakan minimalnya 3 batu, enggak boleh kurang dari 3 batu. Aw an nastanjia bi raji'in aw bi azmin. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk bersuci dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Diatur dalam syariat Islam. Walaupun urusan yang sangat remeh, apalagi urusan yang lebih besar dari itu semua. Maka ini adalah faedah hadis yang pertama, sumulus syari'ah al-islamiyah. Kesempurnaan syariat Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Baik yang disebutkan secara global penyebutannya atau secara rinci. Kemudian wa min fawaidi hadzal hadis, dan di antara faedah hadis ini, anna dzubaba laisa binajasin la hayyan wala maitan. Dan di antara faedah hadis ini kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya lalat itu tidak najis. Ya. Walaupun dia dalam keadaan hidup maupun mati. Hidup. Walaupun dia dalam keadaan hidup maupun mati, dia tetap suci. Maksudnya apa? Dia walaupun dia hinggap, ya, kebiasaannya dia hinggap pada sesuatu yang kotor, yang menjijikkan, yang najis, ya. Tapi dia zatnya tersebut tidak najis. Ya. Min aina tu'khad? Dari mana kita bisa mengambil yang seperti ini? Kata beliau, min qaulihi idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisu. Dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila lalat tersebut hinggap pada bejana salah seorang di antara kalian tadi, maka celupkanlah. Ya. Law kana najisan la araqnal ma. Kalau seandainya najis, ya, Lalat misalnya dikatakan najis, berarti ketika hinggap kepada bejana, pada air tadi, pada bejana minuman salah seorang di antara kita tersebut, maka niscaya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan kita untuk membuang air tersebut. Niscaya Rasulullah akan memerintahkan kita untuk membuang air tersebut. Tapi ternyata apa? Falyagmisu, celupkanlah lalat tersebut ya. Kemudian diambil, tsummal yanzihu. Tidak diperintahkan kemudian dibuang. Menunjukkan apa? Menunjukkan lalat tersebut adalah suci. Demikian juga apa yang ada pada minuman tadi, berarti tidak ternajisi. Walaupun dia mungkin hingga pada sesuatu yang kotor, yang jijik, yang najis ya, maka lalat tersebut tidak menjadikan minuman tersebut menjadi najis. Maka kita beriman dengan apa yang dikatakan oleh Rasul, falyagmisu, maka celupkanlah, tsummal yanzihu, kemudian ambillah, keluarkanlah. Li'anna al-ma' al-qalil sawfa yata'athar bimithli dzubab, la siyama idza waqa'a fihi dzubabun katsir. Karena sungguhnya air yang sedikit itu akan terpengaruh ya dengan apa yang semisal dari lalat ini. Apalagi kalau lalatnya itu banyak, misalnya lalatnya itu di bejana minuman sampai 10 misalnya. Ya. Maka tetap kata beliau menunjukkan bahwasanya di sini lalat itu adalah tidak najis. Ya. Tetapi bukan berarti halal. Wah, berarti halal Ustaz? Enggak, ya. Sesuatu yang dikatakan najis, ya. Sesuatu yang dikatakan haram tidak mesti najis. Adapun yang dikatakan najis mesti haram. Sesuatu yang haram tidak mesti najis. Ya. Seperti ini, lalat. Lalat ini tidak adalah haram. Kenapa? Karena termasuk sesuatu yang menjijikkan. Wa yuharrimu 'alaikumul khaba'ith. Keumuman firman Allah, dan Allah mengharamkan kepada kalian sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kecil. Ya, menjijikkan. Ya. Maka keumuman ini termasuk. Ya. Demikian juga di antara yang tidak najis adalah kucing. Ya. Haram apa halal kucing? Ya. Ada yang pernah makan kucing? Ya. Haram. Tetapi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha laisat binajasin. Innama huwa tawafuna alaikum. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Jadi kalau kita kena kucing, kesenggol kucing, tersentuh kucing, enggak usah dicuci. Ya. Karena dia tidak najis. Tapi bukan berarti halal. Ya. Bukan berarti halal. Ya. Kenapa ilahnya? Karena kucing adalah sesuatu yang sering berinteraksi dengan manusia. Dan inilah sebagai rukhsah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah kucing ini. Ya. Maka kucing walaupun dia haram tetapi dia tidak najis. Demikian juga lalat tadi, walaupun dia haram tapi dia tidak najis. Kemudian faedah yang berikutnya, annal ma'a law taghayyara bi ta'mi dzubabi al musfihi lam yanjus. Bahwasanya minuman kata beliau yang berubah dengan bau disebabkan karena lalat yang dicelupkan tadi misalnya, maka kata beliau lam yanjus, maka tidak najis juga. Min aina yukhad, dari mana hal ini bisa disimpulkan? Subhanallah, ini fikihnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan min qaulihi falyagmishu, dari sabda Rasul maka celupkanlah. Wajhud dilalah, sisi pendalilannya, laukana yanjus ma'amaran nabi bighamsihi. Kalau seandainya najis, maka niscaya Rasul tidak memerintahkan untuk mencelupkan. Li'annahu laukana kadalik lakana Rasul ya'muru bima yufsidul ma'. Karena kalau seandainya demikian, maksudnya bisa menjadikan najis, maka niscaya Rasulullah telah memerintahkan sesuatu yang bisa merusak air. Wa hadza muta'adzirun binisbati lisyari'atil islamiyah. Maka tentunya yang seperti ini tidak mungkin dalam syariat Islam Rasulullah memerintahkan sesuatu yang bisa mendatangkan mafsadah. Kemudian dari faedah hadis ini, annadzubaba haramun, sesungguhnya lalat itu haram. Dari sisi mana? Tsummal yanzihu, dari sabda Rasul tsummal yanzihu, kemudian keluarkanlah ya. Li ala yadkhul fi syarab wa huwa kadzalik, sehingga tidak masuk ke dalam minuman tadi ya. Kenapa? Menunjukkan bahwasanya ini adalah disuruh membuang. Kalau seandainya itu adalah halal, berarti tidak usah diambil, dibiarkan saja. Misalnya tertelannya tidak masalah gitu. Tapi ternyata oleh Rasul adalah suruh membuang, suruh mengambil dan dikeluarkan dari bejana minuman tersebut. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Semoga kita bisa mengambil faedahnya, dan penting bagi kita untuk menanamkan keimanan kita di dalam beragama ini, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.